بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Insya Allah kita teruskan kajian ke-12. Kajian ke-12 Annahu al-Wadih pada hari Sabtu. Alhamdulillah, kita kembali ke hari Sabtu lagi. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang nasab fi al-fi'il al-mudari'. Nasab al-fi'il al-mudari'. Oke, kita baca dulu al-amthilah. Ada sekitar 12. Dari pertama, uridu an uhsina as-sibahah, arju an ya'tadil al-jaw, yasurruni an tazurana, lan akdhiba, lan yafuzal kaslanu, lan adribal qitta, idhan tuqima indana. Tajibu bidzalika man qala, tujibu bidzalika man qala sa'azuru madinatakum idhan tarbahu tijaratuk. Tujibu bidzalika man qala sa'akunu amina idhan yafsud al-hawa. Tujibu bidzalika man qala sa'ughliqu an-nawafidh idhan yafsudul hawa itu. Tujuh bidhalika man qala sa'ughliqu an-nawafidh. Jitu kai ata'allama. Kharajtu kai atanazzaha. Ata'allamu kai akhduma al-watana. Oke. Ulangi selahan insyaallah. Uridu an uhsina as-sibahah. Uridu an uhsina as-sibahah. Ala uridu an uhsina as-sibahah. Uridu an uhsina sibaha. Yang bagus. Uridu an uhsina sibaha. Uridu an uhsina sibaha. Coba antum haknya gimana? Uridu an uhsina sibaha. Ah, itu dia. Oh, bukan itu jawa itu. Oh, ruh. Jangan uh. Itu uh. Akhwat itu. Uridu an uhsina sibaha. Kurang kuat haknya. Uridu an uhsina sibaha. Uridu an uhsina sibaha. Lumayan. Tolong itu Ustaz Yazidnya di ini dulu, di upin dulu. Beliau enggak tahu kalau misalnya kita ada kajian sini. Nah, ya ahsan. Uridu an uhsina sibaha. Kemudian yang kedua. Arju ayya'tadil al-jaw. Arju ayya'tadil al-jaw. Atau lebih ini ya. Arju an ya'tadil al-jaw. Arju an ya'tadil al-jaw. Yasurruni an tazurana. Yasurruni an tazurana. Lan akdhib. Lan akdhib. Lan yafuzal kaslan. Lan yafuzal kaslan. Lan adribal qitta. Lan adribal qitta. Bagus. Idhan tuqima indana. Idhan tuqima indana. Idan tarbaha tijaratuk. Idan tarbaha tijaratuk. Enggak, itu bukan contoh, itu bukan kalimat contoh. Itu keterangan aja. Oke. Okay. Ke-8. Idan tarbaha tijaratuk. Idan tarbaha tijaratuk. Idan yafsudal hawa. Idan yafsudal hawa. Jitu kai ata'allam. Jitu kai ata'allam. Kharajtu kai atanazzah. Kharajtu kai atanazzah. Ata'allamu kai akhdumal watan. Ata'allamu kai akhdumal watan. Oke, sekarang kita terjemahkan. Uridu an uhsina sibahah. Uridu dari kata apa? Aroda yuridu iradatan. Artinya? Ingin. Aku ingin. Fi'il mudari'. Nah, uridu fi'il mudari'. Di sini marfu'. Sebagian i'rab itu digadan fi'il yang seperti ini, fi'il mudhari' mansu marfu'un li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Karena apa? Karena fi'il mudhari' marfu' yang ini itu marfu' karena terlepas dari nawasib an lan idzan kai dan jawazim seperti lam. Oh, ya, pekan depan insyaallah. Ah, harfu jazmin. Terlepas dari huruf-huruf alat-alat nasab dan alat-alat. Ah, iya. Ada tuh ada watun nasab, ada tul jazm. Yaitu urid di sini fi'il mudhari marfu'un ha? Li tajarrudihi bin nawasib wal jawazim, itu i'rab yang terlengkapnya itu. Kalau mau. Hah? Fi'il mudhari marfu' li taj li di sini karena li tajarrudihi, karena tidak, karena terlepasnya enggak keterkaitan dengan atau terlepasnya dengan nawasib alat-alat untuk menasabkan fi'il mudhari, dan juga terlepas dari jawazim, yaitu jawazim jamak dari jazimah, yaitu alat-alat yang menjazmkan seperti lam, ya misalnya lam fa illam lam taf'alu wa lan taf'alu yo. Oke, al-muhim antum fahimtum, al-muhim kalian faham, antum faham. Uridu an uhsina sibaha an an di sini enggak diartikan malah. Ya, kalau di Indonesia enggak diartikan. Aku ingin uhsina sibaha. Memperbaiki. Bisa agar, tapi sini aku ingin agar memperbaiki, kurang tepat kok Indonesianya. Kalau di Indonesia kan ya, aku ingin agar aku memperbaiki, memperbagus berenang, kurang tepat. Ini aku ingin memperbaiki berenang. Nah, di sini kan bisa untuk memasdarkan fi'il mudhari'nya. Jadi bisa uridu ihsanas sibahati, bisa kayak gitu. Artinya gitu maknanya. Aku ingin pembagusan sibah, artinya gitu. Sibah artinya berenang. Kemudian yang kedua, arju ayatadilal jau. Roja. Radio Al-Sunnah wal Jamaah. Roja artinya apa? Berharap. Aka, ayah. Berharap. Aku berharap ayatadilal jau. Nah, kalau sini mungkin dibilang agar bisa. Bisa. Aku berharap agar cuaca itu sedang, sejuk, enak, menengah. Mu'tadil, ya, tadil. Kemudian yang ketiga. Yasurruni antazurana. Yasurruni dari kata yasurru, kemudian ni, kemudian an, kemudian tazura. Kemudian nah. Ya. Ya sarra yasur. Kalau dalam hadis Nabi, man sarrahu an bla bla bla bla gitu. Apa arti sururi ya, arti sururi? Oh, bahagia. Kebahagiaan. Ya sur sarra yasur. Nah, yasur ini membahagiakanku. Apa yang membahagiakanku? Antazurana. Kalian ziarah kami, menziarahi kami. Kayak di sini bisa juga maknanya ya surni ziaratukum lana gitu kita bisa. Atau tasurni ziaratukum gitu. Makanya an-an ini nanti akan bisa jadi masdar sebenarnya untuk fi'il setelahnya, seperti uridu ihsanas sibahati, kemudian arju i'tidalal jawi. Tasurruni ziyaratukum ilayya ilaina. Oke. Okay. Ya. Uridu an ata'allama misalnya. Nah, kita lihat di sini uhsina ya'tadila tazura. Itu semua fi'il mudhari' mansub wa 'alamatu nasbihi fathatun zahira fi akhiri fathah. Akhirnya fathah, ya kan? Oke, okay. Kemudian yang keempat. Kami lan akdziba lan yafuzal kaslanu lan yafuzal kaslanu lan adribal qitta lan akdziba. Jangan pernah berdusta. No, jangan pernah berdusta. Enggak, ini bukan larangan. Ini bukan larangan. Tidak akan pernah. Siapa yang tidak akan bersusah? Aku. Saya tidak akan pernah berdosa. Lan akdiba. Lan ata'allama. Saya tidak akan pernah belajar. Tidak akan belajar. Will never. Ya, seperti itu. Atau won't dalam Inggrisnya. Will not. Tidak akan. Kemudian yang kelima, lan yafuzal kaslanu. Perhatikan itu kholis. Lan yafuzal kaslanu ya kholis. Artinya apa? Menang, berhasil. Orang pemalas itu tidak akan pernah berhasil. Nah, ya. Kholis. Kholit. Hasil. Keenam. Al-kaslan artinya apa? Orang malas. Ada juga kasul, misalnya orang kasul itu malas banget. Mutakasil, orang yang malas. Aslinya itu mutakasil malas. Kaslan, mutakasil, kasul itu pemalas. Keenam. Lan adribal, lan adribal qitta. Di sini aku tidak akan memukul kucing. Aku tidak akan memukul kucing. Oke, di sini berarti maf'ulun bih ya. Oke. Ketujuh sekarang. Idzan tuqima 'indana. Apa arti idzan di sini? If that so, kalau begitu. Waalaikumsalam. Tahu artinya gitu. If that so, kalau misal kalau begitu, idan tuqima indana. Kalau begitu kalian, atau kalau begitu kamu bermukim di sisi kami. Tujib bidzalika, kamu menjawab seperti itu dengan lafal itu. Untuk siapa yang berkata sa'azuru madinatakum. Misalnya Ustaz Antum yang dari kampung, sa'azuru madinatakum, aku akan ziarah ke Madinah kalian, Jakarta misalnya. Kalau antum bilang idzan tuqima 'indana, kalau gitu kalian bermukim di gitu. Nah, sama kita. Kalau gitu sama kita aja nanti bermukimnya gitu. Maksudnya seperti itu. Mabit di tempat kami. Kemudian idzan tarbah tijaratuk. Kalau gitu kamu pasti apa? Perniagaanmu beruntung. Rabiha yarbahu. Untung ya. Tijaratuk, perniagaanmu. Tujibu bidzalika man qala sa'kunu amina. Kamu menjawab seperti itu untuk seorang yang berkata aku akan menjadi seorang yang jujur dalam berniaga. Idzan tarbah tijaratuk, kalau misalnya itu kamu jujur, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kesembilan, idzan yafsudul hawa. Kalau gitu disebabkan apa? Hawa. Hawa itu angin yang rusak. Tujibu bidzalika man qala sa'ughliqun nawafidh. Ada orang aku akan menutup jendela jamak nawafidh, jamak dari nafidh. I will close the windows. Kalau gitu yafsudul hawa. Faham tuh? Kalau misalnya antum menutup ini jendela, apa namanya, udara tuh bakal pengap gitu, dan bakal rusak gitu maksudnya. Jangan ditutup gitu kan. Bakal rusak udaranya. Yaitu 1 sampai 3, 4 sampai 5 sampai 6, kemudian 7 sampai 9. Sekarang yang terakhir, bagian terakhirnya itu 10 sampai 12. Jitu kai ata'allam. Siapa di sini jitu? Fi'il atau isim? Fi'il apa? Fi'il madin, ya. Dengan ittisal bita'an. Okay. Aku telah datang kai. Nah, kai di sini baru kita katakan agar. Kai itu agar. Kai ata'allama, belajar. Kita perhatikan di sini jitu itu fi'il madhi, kemudian ata'allama mudhari. Nah, kai itu enggak bisa setelahnya madhi. Ji itu kai ta'allamtu. Kurang tepat. Ya. Nah, kalau misalnya ada fi'il mudhari setelah kai, maka dia menjadi mansub. Ya. Dia menjadi mansub. Oke, sekarang yang kedua, ayat 11. Kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu artinya enggak, bukan akan. Aku telah keluar kai agar atau untuk atanazzaha. Apa arti atanazzaha? Tanazzuh artinya apa? Ada yang tahu? Rekreasi. Rekreasi. Kemudian yang ke-12 ata'allamu kai akhdumal watana. Nah, ata'allam di sini fi'il apa? Mudhari'. Boleh. Aku sedang belajar, aku belajar, ini kenyataan, agar akhdumal watana. Agar aku bisa berkhidmah. Apa arti berkhidmah? Mengabdi, ya seperti antum ya insyaallah ya. Berkhidmah pada waton. Ini enggak layak itu berkhidmat pada waktu, maksudnya ya pada agama lah. Waton tuh enggak pernah dengar waton. Wadon itu T nya itu T lembut, D nya wadon, wedok itu mah. Ini waton negeri balad, ini abdi negara untuk berkhidmah pada negara, ya seperti yang sedang dilakukan oleh sebagian ikhwan. Nah, di sini coba lihat, jitu kai ata'allama kharajtu kai atanazzaha ata'allamu kai akhdumal watan. Kai ini bisa memasdarkan sebenarnya untuk fi'il mudhari'nya, seperti jitu lit ta'allum. Jitu lit ta'allum. Li untuk. Lit ta'allumi. Jadi isim. Jadi kembali ke masdarnya dia. Ta'allama yata'allamu, masdarnya adalah ta'allum. Jitu kai ata'allama. Bisa artinya jitu lit ta'allum. Kharajtu kai atanazzaha. Kharajtu litanazzuh. Ata'allamu kai akhdumal watana. Ata'allamu likhidmatil watan. Itu bisa. Likhidmatil watan. Khidmah. Khidm. Antum bawa kameranya? Bawa. Alhamdulillah. Proyektornya udah diinsafin proyektor. Insyaallah mudah-mudahan. Gimana kabar luar antariksa? Anan udah lama gak ngeliat? Lama gak ngeliat antum? Kemana aja antum? Nah, kok gak kelihatan di sekitar sini antum selama ini? Kemana? Kan beda planet, mas. Masya Allah. Ya, jadi gitu sih. Yang pertama, kedua, ketiga itu arju ihsana sibahah, bisa. Yang kedua arju i'tidal al-jawi, bisa. Ini bonus aja, ini gak harus antum pahami benar-benar sekarang. Ya surruni tasurruni ziyaratukum ziyaratuka ilayya ilaina. Kemudian ke 10 11 12 jitu lit ta'allum kharajtu lit tanazzuh ata'allamu li khidmatil watan. Sekarang kita baca al-bahasnya. يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع قبله أحد الحروف الأربعة أن لن إذن كي. Itu. Coba ulang. أن لن إذن كي. أن لن إذن كي. أن لن إذن كي. أن لن إذن كي. أن لن إذن كي. Jangan dijadi mantra tapinya. Kurang cakep oleh أن لن إذن كي, biasa aja. وإذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بواحد من هذه الأحرف الأربعة في هذه الأمثلة وفي غيرها وجدته منصوبا ولكنك إذا حذفت هذا الحرف وجدت الفعل مرفوعا يشتمل kullu mithalin, setiap mithal yang tadi yaitu yastamil mencakup ya, setiap mithal dari amsilah as-sabiqah, setiap mithal dari misal-misal yang tadi kita tuturkan 12 itu, itu yastamilu ala, yaitu mencakup atas fi'il mudhari'. Ya enggak? Yang pertama ada fi'il mudhari' enggak? Ya ada dua sebenarnya, tapi yang dipermasalahkan sini adalah yang uhsina. Ya. Kemudian yang kedua ada ya'tadilah. Kemudian yang ketiga ada tazurana, tazura. Kemudian yang keempat ada akdhiba ya. Yang kelima ada yafuza, yang keenam ada adriba. Yang ketujuh yang mana? Yang ketujuh yang mana fi'il mudhari'nya? Yang mana? Ayo, ayo. Yang ketujuh fi'il mudhari'nya mana? Tuqima. Yang kelapan fi'il mudhari'nya mana? Tarbaha. Yang kesembilan yang mana? Yang kesepuluh yang mana? Ayo Taufik, Taufik yang mana? Yang sebelas yang mana? Yang dua belas yang mana? Enggak lah, maksudnya di sini dipermasalahkan yang akhduma. Jadi setiap misal dari misal-misal ini mengandung fi'il mudhari'. Nah, sebelumnya yang sebelumnya qablahu ala fi'lin mudhari'in qablahu ahadul ahrufil arba'ah. Salah satu dari huruf-huruf yang empat ini. Jadi an, lan, idan, kai itu semuanya huruf. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai. Tadi an artinya kadang enggak diartikin. Bisa juga kadang-kadang akan agar kadang-kadang bisa bermakna agar. Tapi kadang-kadang tidak diartikan sama sekali secara khusus. Langsung dilewatkan dan dipahami maknanya. Lan artinya tidak akan. Ya. Idzan artinya ya, kalau begitu. Kalau begitu engkau bermukim bersama kami gitu kan. Kai artinya agar. Nah, setelah an, lan, idzan, kai itu yang dicontoh-contoh itu ada fi'il mudhari'nya dan mereka ternyata berubah wujud akhir katanya dari asalnya yang asalnya marfu, kok ini menjadi mansub, misalnya uhsina bukan uhsinu, ya'tadila bukan ya'tadilu, tazura bukan tazuru, akdziba bukan akdzibu. Itu kenapa bisa berubah gitu? Karena sebelumnya ada an atau lan, adan atau kizan atau kai. Kadang juga hatta juga bisa masuk ini, hatta bahkan fa juga kadang bisa masuk. Itu hurufnya huruf apa? Sama juga dengan menasabkannya setelahnya. Enggak ada sebutan huruf apa terus? Enggak, iya sama aja seperti ini. Ini cuma salah satu sampel aja. Ini salah empat ya, sampel aja. Maka hatta hingga bisa dan belum bisa. Fa itu kalau atof itu bisa? Enggak. Fa itu gunanya banyak. Tapi untuk ilmu dari kadang-kadang bisa fa dalam Al-Qur'an apa misalnya? Ah itu fakta atau ikhtarato itu fi'il madhi. Hah? Falyanzur enggak itu falyanzur adalah lamul amrnya jadi majzum dia. Falyanzur ayyuha azka tu aman misalnya itu falyanzur fa fa'idha qatiyatus salat. Itu fi'il madhi. Fa yakhruja kapan-kapan lah insyaallah mudah-mudahan ketemu. Oke. Okay. Hatta juga bisa hatta hatta tadu'al harbu awzaruha dalam surat Muhammad hatta tadu'a wad'a yad'u tadu'a maksudnya tadu'u istilah hatta di sini jadi mansub hatta ya'tiyakal yaqin misalnya hatta ya'tiya ya artinya aslinya ya'ti hatta apa lagi hatta apa lagi? Hatta ala sholah? Hatta ala falah? Apa? Hatta apa lagi? Hatta tashhadaan la ilaha illallah. Bisa kan? Bisa. Baiklah, bagaimanapun. Wa idza ta'ammalta dan jika kamu berpikir, jika kamu merenungi akhir kulli mudhari'in setiap akhir setiap mudhari' yang tersebutkan di atas masbuqin bi wahidin min hadhil ahrufil arba'ah setiap akhir huruf terakhir atau harakat terakhir dari fi'il mudhari' yang telah didahului oleh salah satu dari huruf-huruf yang empat ini an atau idan atau lan atau kai fi fi hadzal amsilah, di misal-misal ini dan selainnya, wajadtahu mansuban, kamu melihatnya mansuban, lihat nasab akhirnya takdziba, ya fuza, adriba, abriba. Walakinnaka, tetapi kamu, idza hadafta hadzal harfa, jika kamu menghapus huruf ini, wajadtal fi'la marfu'a, kamu akan mendapatkan fi'il itu menjadi marfu'. Misalnya antum hapus an, tapi antum enggak boleh uridu uhsina sibah, enggak boleh. Indonesia kan aku ingin memperbaiki, itu benar Indonesia, tapi kalau Arabi enggak boleh dua fi'il gitu. Uridu uhsina sibah, uridu uhsina sibah, enggak boleh. Itu kalau masdar itu uridu ihsana sibah mungkin. Iya, ada an. Baik mudhari atau mudhari atau mati dia mudhari, misalnya aradtu an uhsina sibah mungkin. Enggak masalah. Enggak ada. Enggak usah diartikan. Heeh. Enggak, ya itu kalau misalnya setelahnya fi'il. Tapi kalau misalnya isim enggak perlu an uridu qolaman. Enggak usah uridu an qolaman, enggak, itu malah justru menjadi bid'ah. Ada yang sesuatu yang baru yang tidak dikenal oleh salaf bahasa Arab. Uridu an apa? Uridu an ata'allama al-lughatal arabiyah misalnya. Misalnya uridu an turida an tata'allama misalnya. Apa artinya? Aku ingin agar engkau ingin, aku ingin engkau ingin belajar. Uridu an turida an tata'allama. Misalnya, itu misal aja, jarang itu terjadi. Nah, jadi misalnya uridu an uhsina sibah. Sekarang lihat uridu. Uridu apakah sebelumnya ada an? Enggak ada. Ada lan? Enggak ada. Ada idan? Enggak ada. Ada kai? Enggak ada sebelumnya. Nah, dia makanya mansub. Marfu. Uridu. Begitu juga dengan misalnya an uhsina. Kita di sini akan memotong lafal uridu dan an. Kita buang ke tempat yang semestinya. Kemudian tinggal apa? Nah, berarti baca gimana? Sinus sibaha, karena tidak ada harfu nasbinnya sebelumnya, maka dia normal sinus sibaha. Dan seterusnya. Misalnya di sini nomor 10 ada kalimat jitu kai ata'allam. Ata'allama ya. Jitu kai ata'allama. Jitu fi'il madhi, kita enggak usah ngurus itu. Kalau fi'il madhi enggak berubah karena dia mabni. Kalau mabni itu enggak berubah dia. Kalau si mu'rab kayak fi'il mudhari, maka dia bisa berubah. Taib jitu. Sekarang kita buang jitu dan kai. Maka menjadi ata'allamu. Ata'allamu. Mada taf'al? Ya. Mada taf'alu. Ya kan enggak pakai alif. Enggak pakai an. Taf'alu. Ya. Akhirnya dhumma. Mada taf'al? Asli. Kemudian itu bilang ata'allam. Maksudnya ata'allamu. Nah, kenapa? Karena enggak ada an di sebelumnya, kai dan sebagainya. Tapi ketika dikatakan ada kata anak tanya kepada madza turidu an taf'al? Apa yang ingin kamu lakukan? Madza turidu an taf'al? An taf'ala, ya. Madza turidu an taf'ala? Antum menjawab uridu an arkabas sayyarah misalnya. Aku ingin arkab mengendarai sayyarah. Itu juga bisa dimasdarin. Uridu rukubas sayyarati. Makna dengan itu bisa diganti dengan masdar gitu. Bisa diganti dengan masdar. An. Hah? Ya, an-nya dihilangin lah karena ini isim langsung ke bukan ke fi'il. An ini untuk fi'il. Kemudian wa min dzalika, dan dari itu, dari hal itu, yufhamu, difahami, anna bahwasanya hadhil ahrufa, huruf-huruf ini tansibul fi'l al-mudhari'ah, yaitu menasabkan fi'il mudhari' allati allazi ya'ti ba'daha, yang ya ya'ti, ini ya'ti di sini marfu nih ya. Tapi bukan ya'ti karena hari harf illah, ya'ti ba'daha setelah ha di sini kembali ke itu an lah hurufnya. Ahruf bukan ahruf. Jadi huruf-huruf itu menasabkan fi'il mudhari yang datang setelahnya. Ya. Tapi kalau misalnya datang misalnya an setelahnya ada fi'il madhi, enggak berpengaruh. Tetap aja dia kayak gitu. Misalnya contohnya an wajad tahu misalnya. An wajad tahu. Agar engkau telah menemukannya. Misalnya dengan kalimat sempurna nanti ada ini an wajad tahunya aja. Nah, wajad tahu itu udah ada, walaupun enggak ada an, tetap aja wajad tahu. Begitu juga nasi tahu. Nasi tahu. Nah, an nasi tahu. Udah. An dihapus tetap aja dia masih aja nasi tahu, enggak jadi nasi goreng, nasi apa enggak, tetap aja nasi tahu, enggak ada berubah. Karena pemaham ini. Ya, antum enggak paham? Antum paham bahwasanya antum paham? Hal fahimta annaka tafham? Alhamdulillah. Al-qa'idah sekarang. Coba silakan dibaca Hasan Al-Jaizi. Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Hiya, an, lan, idhan, kai. Baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Hiya, an, lan, idhan, kai. Ulangi sekali lagi biar nanti paham. Yunsabul fi'lul mudari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah hiya an lan idhan kai. Artinya apa yunsabu? Dinasabkan fi'il mudari' kapan ada mata di sini artinya when, ketika. Ya, ketika sabaqahu telah mendahulunya, siapa yang telah mendahulunya? Hu di sini kembali fi'il mudari', oke. Telah mendahulunya apa yang mendahulunya? Ahadu, salah satu dari huruf-huruf nawasib yang jumlahnya empat itu. Dia adalah an, lan, idhan, kai. Gampang kan? Gampang insya Allah. Hah? Alhamdulillah. Telah mendahulunya. Sabaqa hu, ya kan? Hu di sini kembali ke fi'il mudhari'. Bisa dihafal enggak? Yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ah. Misal huwa hiya annan jilaka. Annan izan kai. Nawasibi, nawasibi. Ini letak-letaknya perhatikan di sini. Kan ada tujuh kata di apa yang baris pertama ada juga kata kan yunsabul fi'lu mudhari' mata sabaqahu ahadun nawasib, mata itu jadi yang tengah. Yunsabul fi'lu mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasib. Ada 8 nih, ada 8. Tapi mata ini tengah-tengah. Ahadun nawasibil arba'ah wa hiya anlan idan kai. Paham dah? Bisa? Yun sabul fi'il mudhari'u mata sabaqahu ahadu an-nawasibi al-arba'ati hiya anlan idan kai. Coba kita baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Yun sabul fi'il mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati hiya an idan kai. Lagi yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati hiya an idan kai. Terakhir yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati ada anlan idan kai. Coba lihat tuh, halis halis. Coba yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadu nawasibil arba'ati ahadun nawasibil ahadun nawasibil arba'ati ya anlan idan kai. Ah, santai ya. Antum yunsabul fi'lul mudhari'u mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'ati hiya an lan idan kai. Nah, yunsabul fi'lul mudari'u mata sababahu ahadun nawasibil arba'ati iya an lan idzan kai. Santa, kemudian. Nawasibil arba'ati wahia anlan idan kai. Oke. Okay. Ini antum harus sering berlatih menghafal. Ya, mengcopy paste ini ke memori. Oke, okay, kemudian tamrin sekarang tadrib. Latihan. Iqra'il jamal al-atiyata wa ayyinil af'al al-mudara'ah al-mansubah fiha wa dhkur as-sababa fi nasbi kulli fi'lin. Bisa hafalin? Ngapain ngapalin itu? Bacalah kalimat-kalimat berikut. Wa'ayin dan tentukan fi'il-fi'il mudhari'nya yang mansubah fiha, yang dinasabkan dalamnya. Wadhkur dan sebutkan as-sabab, sebab dalam, sebab perihal penasoban setiap fi'il. Sebabnya apa? Contoh yang pertama, lan yabi'a abi hisanahu. Artinya apa? Bapakku tidak akan menjual kudanya. Nah, di sini mana fi'ilnya? Yabi'a. Kenapa sebabnya dia mansub? Karena sebelumnya ada lan yang merupakan ahadun nawasib al-arba'a. Gampang kan? Kita mulai dari ini, hari. Nomor 2. 2. Adastu asy-syaitan. Asy-syaitan. Adastu asy-syajaratu. Ayo. Asy-syajaratu atau asy-syajarata atau asy-syajarati atau asy-syajarat. Hadastu asy-syajarata kayas kota. Yaskutu sukutun saqitun maskutu. Kayas kota. Biskota, ha? Gahwa cap biskota. Kayas kota. Samaruha. Yang lancar baca, yang lancar. Enggak enak sekali. Hazastu syajarata kay yasquta samaruha. Hazastu syajarata. Antum berarti lagi di rumah antum di Surabaya. Tak di ini di kuasa. Hazaztu syajarata. Kayas kuto samaruha. Sa. Kayas kuto samaruha. Sa. Lidahnya di sini. Sa. Samaruha. Hazaztu syajarata kayas kuto samaruha. Hazastu syajarata kay yasquta samaruha. Ahsan, itu. Apa artinya? Hazastu artinya? Enggak. Pokoknya antum jawab terus sah. Hazastu itu artinya? Enggak. Masih lagi? Enggak. Iya. Manjat. Enggak. Mau mudikan. Wah, apa lagi? Apa lagi orang? Hazas itu menggoncangkan. Bilang yang kedua, Mas, menggoyangkan. Menggoncangkan. Anak kan nulis menggoncangkan. Enggak. Walaupun sebenarnya benar menggoyangkan, tapi kan anak maunya menggoncangkan. Antum enggak sesuai dengan kemauan anak. Ya udah, menggoncangkan. hazai huzu ya. Kemudian asyjarah rokok bukan sijaret bukan sejarah pohon. Okay. Ini dia satu pohon dia. Yang ini goncangan satu pohon. Nah, satu pohon. Pohon duren. Pohon duren. Pohon duren ya, masya Allah. Habis itu nangkapnya pakai tangan. Iya, buat pohon. Kholis. Kai, artinya apa tadi kai? Bukan iya penyembuhan dengan itu bukan kan? Ini itu kai isim itu. Kalau ini huruf. Kai yaskuto. Nah, mana fiilnya sekarang? Yang jawab aneh kayaknya, bukan dia. Sakoto yaskutu. Seperti sakata yaskutu, kalau ini sakata yaskutu ya. Kof jadi kaf, to menjadi ta. Berarti diam. Kok sakata yaskutu diam, kok sakoto yaskutu artinya jatuh. Berarti kalau misalnya antum nyuruh orang uskut. Ya orang banyak omong, uskut. Jatuh maksudnya. Ya jadi bedakan antara uskut dengan uskut. Uskut. Uskut ente. Kasih kalem sama ente. Uskut. Ini uskut. Sakoto yaskutu. Kai yaskuto samaruha. Supaya jatuh samarnya buahnya. Kemudian Taufik, tiga. La yajuzu lil insani an yajalisi fil yajalisi antum membuat-buat antum ya. La yajuzu lil insani an yajalisu yajalisu yajalisu macam-macam apa yang la yajuzu lil insani an yajalisa fi majarol hawa ha fi majrur ha apa fiilnya mana yajlis yajuz bukannya fiil mudhor ya fiil mudhor enggak yajuzu jaza yajuzu iya ya. Tapi sebelumnya la nafiah bukan harf nasib kayak sekarang enggak amalan dia la nafiah aja udah enggak ada amalan bukan nahi wa an yajlisaan di sini baru dia harfu nasbin ya. Ya la yajuz artinya apa? Tidak boleh. Ya la yajuz berarti enggak boleh kan? La yajuz. Lil insan bagi nanu menungso ayajlisa. Duduk. Enggak boleh duduk fi majrul hawa di tempat berlarinya angin. Iya, masih tempat di sini. Antum enggak boleh duduk di sini. Di sini duduk antum gitu enggak boleh. Iya. Ya enggak mesti. Iya, misalnya di apapun itu, majrul hawa. Yang penting supaya enggak masuk angin dulu. Daripada iya, daripada antum yang masuk angin mendingan antum yang angin yang masuk antum daripada antum yang masuk angin. Jadi jangan duduk di sini misalnya. Majrul hawa, tempat bawahnya hawa sini. Nah gitu kok. Duduk di atas gini kan bertapa atau gimana kok bisa ini. Nah ini bisa kita ubah. La yajuzu lil insani julusu julusun atau al julusu fi majrul hawa. Atau la yajuzul julus lil insan fi majrul hawa. Itu bisa. Jadi ganti fi'il mudhari menjadi isim. Masdar, menjadi masdar. Yang keempat, ayo, Ibnu Jaurin Al Pers. Batah tu nawa fizal hujroh kaya hujroh. Ya. Batah tu nawa fizal hujroh kaya terjadada hawa uha. Sahih. Terjadada. Apa itu maksudnya terjadada? Terperbaharui. Fatahtu aku membuka telah membuka fil madhi telah membuka nawafid jendela-jendela kamar kai artinya agar ya tajad dada terperbaharui apanya udara nah, udaranya ha hawa uha ha di sini kembali ke mana ke kamar nawafid salah enggak salah yang benar hujrah kepada hawaul hujrah, hawaul hujrah. Oke, kemudian iman kan muaddaban kai, kan enggak ada kan di sini kun ya. Kun muaddaban kai takuna mahbuban. Ahsantu, kun ahsanta, kun muaddaban kai takuna mahbuban. Gimana jadinya, antum mau ngapain? Kun jadikan, jadilah ya, terus seorang yang beradab agar takuna, agar menjadi, agar engkau menjadi jadi mahbub. Ada teman-teman mahbub, tapi dia hitam orangnya. Iya, mahbub itu habib. Jadinya orang beradab jika kamu ingin menjadi habib, sehingga bisa diziarahi kuburannya ketika sudah wafat. Itu faedah kedua setelah mahbub. Oke, takuna itu fi'il. Fi'il bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' nakis sebenarnya. Dia punya amalan. Itu ada karena waktu itu nanti ada pelajarannya. Yang keenam, yastaghilul insanu bin nahari wa yanamu bil lail. Lagi rapat ya, kok di silence. Kita ambil antum kesempatan, apakah antum ingin call friends atau alat apanya, dongkraknya atau gimana? Gak ada alat nasabnya? Ya sudah kok gitu. Udah enggak ada emang. Dua sih. Enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah. Terus mau ngapain kok enggak ada? Mantung jawab. Ya udah langsung ke kholis. Yujibu 'alaika. Yajibu 'alaika an tanadzifa. Ah, enggak. Antunadzifa. Antunadzifa. Antunadzifa. Antunadzifa. Antunadzifa. Antunadzifa. Zonnya tuh ada rasa dong. Ada taste. Antunadzifa. Antunadzifa asnanaka kulla yaw. Fi'il mudhari'nya tunadzifa. Tunadzifa, ha. Tunadzifa. Sebabnya ada an. Masya Allah, iman, masya Allah. Pintar sekali antum. Yajibu alaika. Apa arti yajibu alaika? Masya Allah, khalis. Bisa menjawab dengan baik. Yajibu alaika, wajib atas kamu. Antunadzifa, membersihkan kamu, membersihkan. Bisa juga yajibu alaika tanzifu asnanika, tanziful asnan gitu. Yajibu alaika tanziful, sama aja. Jadi masdar. Tetapi kalau misalnya masdar berarti umum, enggak untuk engkau aja gitu kan. Yajibu alaika. Oh enggak, jika di sini ada alaika. Masdarnya berarti enggak berubah dong dari masdarnya. Enggak ada annya. Wa yajibu alaika tanzifu asnan, tanziful asnan. Boleh tanzifu asnanika, boleh. Atau tanzifuka al asnana, boleh. Itu nanti bahasan, nanti udah tingkat ini. Multi level Indonesia. Apa sih? Asnana. Kok multi level Indonesia itu pabrik tuh, ha? Asnana. Hah? Asnan. Asnan jamaknya Sim. Sim. Sinchan. Saudara gigi. Enggak. Gigi. Sin jamaknya Asnan. Bisa juga Sin artinya usia. Misalnya Fikri Sinhu Kabir. Itu ada dua makna. Fikri Sinhu Kabir bisa artinya Fikri usianya tuh tua. Usianya tua bisa juga Sinhu Kabir. Ya. Kam sinuk bisa, kam umruk bisa. Gitu ya. Jadi kalau ada ini Faris, ini siapa sih namanya orang ini? Salman Al Athari sinhu kabir. Itu ada dua ihtimal, ada dua tafsiran itu. Tergantung mau kemana ke tafsirannya, mau ke tahun, usia atau ke gigi. Tapi mungkin lebih baik ke gigi. Daya itu sanaka kulla yaum, setiap hari. Ya, setiap hari. Tanzifnya pakai apa? Membersihkannya giginya. Siwak. Ya pakai apa aja, pakai ini juga bisa. Lem. Masya Allah antumnya. Masya Allah. Udah ya, kita udahan. Udah 50 menit nih. Kita setelah ini insya Allah sarapan dulu. Iya sebenarnya anda doang yang sarapan sih, antum gak usah. Antum gak tau. Ya udah. Habis ini kita sarapan dulu. Setelah itu kita berangkat ke rumahmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.